بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita masih pada pembahasan bab tentang i'jazul Quran. Terakhir yang kita bahas adalah aqwal para ulama dalam memaknakan hadis Rasulullah SAW, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alal bashar ila akhirih. Disebutkan kemarin ada tiga aqwal. Dan telah disebutkan aqwal yang pertama. Yaitu yang pertama adalah bahwasanya masing-masing nabi diberi mukjizat, ayat-ayat nubuwah yang tidak sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Yang dengan itu masyarakat atau umat manusia akan beriman dengannya. Adapun mukjizatku yang agung yang nampak yaitu Al-Qur'an. Tidak ada seseorang pun dari kalangan para nabi yang diberi semisal itu. Maka saya berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Qaul yang kedua ialah bahwasanya mukjizat yang diberikan kepadaku tidak bisa dipengaruhi oleh sihir atau syubhat. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi selain aku, memungkinkan bagi seorang sahir, tukang sihir, mengkhayalkan sesuatu yang mirip dengan itu. Sebagaimana tukang sihir mengkhayalkan seperti bentuknya tongkatnya Nabi Musa. Sementara perkara khayal terkadang diterima oleh sebagian awam. Sehingga untuk membedakan antara mukjizat sihir dan khayal perlu penelitian dan pemikiran yang cukup dalam. Terkadang ada orang yang salah memandang, meyakininya sama. Di sini. Jadi kalau mukjizat Nabi kita Muhammad SAW enggak bisa diserupai dengan apapun. Tukang sihir atau ahli syubhat enggak bisa melakukannya. Qaul yang ketiga adalah inna mu'jizatil anbiya inqarabat binqirabi a'sarihim walam yushahidha illa man hadaraha fi hadratihim wa mu'jizatu nabiyina Muhammadin SAW al-Quran al-mustamir ila yawmul qiyamah. Qaul yang ketiga adalah bahwasanya mukjizatnya para nabi itu selesai dengan selesainya masa mereka dan tidak disaksikan kecuali oleh orang-orang yang hadir di depan mereka ketika itu. Sementara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Al-Qur'an itu mustamir terus berlangsung sampai hari kiamat nanti. Disertai dengan kharquhu al-adah luar biasa fi uslubihi wa balaghatihi dalam uslubnya, dalam balaghahnya wa ikhbarihi bil mughayyabat memberitakan tentang perkara gaib wa ajzil jinni wal insi an ayyutu bi suratin min mithlih. Juga jin dan manusia tidak sanggup, tidak mampu menetangkan satu surat pun yang semisal itu. Baik mereka bersatu padu atau sendiri-sendiri. Di semua era, di semua masa, di semua generasi. Padahal mereka bersungguh-sungguh untuk menentang Al-Quran. Tidak sanggup. Padahal mereka adalah orang yang paling fasih. Generasi yang paling fasih. Adalah Al-Quran. Selesai dari syarah An-Nawawi untuk hadis ini. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari juz yang ke-9, ke-10 dan setelahnya setelah membawakan akwal para ulama di atas, beliau mengatakan setelah qaul yang ketiga, wa hadza aqwal muhtamalat. Nah, yang ketiga tadi itu yang ihtimal yang paling kuat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da, dan disempurnakan dengan poin yang keempat. Beliau menambahkan qaul yang keempat, qila, yang pendapat yang keempat. Ini bukan pendapat tapi menambahkan, menyempurnakan pendapat yang ketiga tadi yang beliau kuatkan. Al-ma'na qila al-ma'na anna al-mu'jizat al-madiyah kaiyah tushahadu bil-absar kanaqati Salih wa 'asa Musa. Mu'jizatul Qur'an tushahadu bil-basirah fayakunu man tabi'ahu li ajliha akthar. Ada yang mengatakan makna hadis ini adalah bahwasanya mukjizat yang telah lalu dari nabi-nabi yang telah lalu itu hissiyah, perkara yang sifatnya konkret, disaksikan dengan pandangan mata, kayak unta Nabi Saleh, tongkat Nabiullah Musa. Sementara mukjizah Al-Qur'an disaksikan dengan mata hati, dengan basirah. Sehingga yang mengikutinya karena itu lebih banyak. Dikarenakan sesuatu yang disaksikan dengan pandangan mata akan selesai masanya dengan selesai apa yang disaksikan. Sementara yang disaksikan dengan dengan mata hati, dengan basirah akan terus kekal dan terus menerus tidak pernah sirna. Kalau mengatakan setelah itu, qultu, kata Al-Hafidh, wa yumkinu nazmu hadhihi al-aqwali kulliha fi kalamin wahid. Wa yumkinu nazmu hadhihi al-aqwali kulliha fi kalamin wahid. Fa inna muhassalaha la yunafi ba'duha ba'da. Saya katakan, kata Al-Hafidh, telah membawakan semua aqwal di atas dan yang beliau kuatkan, dan mungkin sangat memungkinkan sekali merangkai semua akwal dalam satu kalimat, satu kata, mungkin karena kesimpulannya, intisarinya menafikan sebagiannya, enggak menafikan sebagian yang lain. Artinya semua akwal diat bisa untuk memaknakan iya, ini juga iya, semua iya. Walaupun yang paling kuat ihtimal yang ketiga angkatnya. Nah, ini terkait dengan masalah syarah hadis. Intinya adalah hadis ini menerangkan kepada kita tentang i'jazul Quran. Al-Quran itu mu'jiz, termasuk mu'jizat dikarenakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mu'jizah yang paling agung, yang paling besar, yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun dari kalangan para anbiya wal mursalin. Tayyib, sekarang kita masuk pada masain, masalah-masalah yang perlu kita angkat pada pembahasan ilmu ini, namanya ilmu i'jazil Quran atau ma'rifatu i'jazihi wa balagatihi, ya, mengenali i'jazul Quran dan balaghatul Quran. Baik. Yang pertama terkait dengan ahammiyatu hadzal ilm wa manzilatuhu. Pentingnya ilmu ini dan manzilah ilmu ini. Dikatakan oleh Az-Zarkashi rahimahullah dalam kitabnya Al-Burhan halaman yang ke-33, beliau mengatakan wa huwa ilmun jalilun 'azimul qadr li anna nubuwwatan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatuhal baqiyatu al-Qur'an. Wahuwa yujibu ih, wahuwa yujibul ihtimama bima'rifatil i'jaz. Ilmu ini kata beliau, ilmu yang sangat jelil, ilmu yang sangat utama, yang sangat mulia dan sangat agung kedudukannya. Dikarenakan nubuah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya yang terus ada ialah Al-Qur'anul Karim. Dan ini mengharuskan kita untuk ihtimam, memiliki perhatian mengenai i'jaznya Al-Qur'an. Berkaitan dengan tanda nubuah, ayat dalil nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Pembahasan yang kedua ialah makna mukjizah, atau bahasa lainnya adalah ayat, atau bahasa lainnya adalah dalailun nubuwah. Tayyib, al-mu'jizah ialah amrun khariqun lil'adah, maqrunun bitahaddi, salimun anil mu'aradah, ma'ada'wan nubuwah. Sesuatu perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan, disertai dengan tantangan, jadi pakai untuk menantang kaumnya, dan dia selamat dari mu'aradah, dari pertentangan yang ada, disertai dengan pengakuan dia sebagai seorang nabi. Maka mukjizat untuk nabi dan rasul, sementara karamah untuk wali, sementara sihir syakwadha untuk tukang sihir atau musyakwid, dukun-dukun. Nah, ini dibahas dalam buku Akidah, silakan dirujuk ke sana. Yang ketiga adalah at-tahaddi bihadzal Qur'an bihadzihil mu'jizah, tantangan dengan Al-Qur'an ini atau dengan mukjizat ini. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tantangan ini atau tahaddi ini ada sekian tahapan. Dan yang ditantang adalah semua orang-orang Arab, bangsa Arab yang ketika itu mereka ada di era puncak kefasihan bahasa Arab. Tantangan yang pertama ialah ditantang untuk mendatangkan 10 surat. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat yang ke-13, Am yaquluna farah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. Apakah mereka mengatakan Rasul itu berdusta, mengada-ngada dengan Al-Quran? Katakan wahai Nabi, silakan datangkan dengan 10 surat yang semisalnya yang kamu katakan muftarayat itu tadi. Dan panggillah siapa panggung untuk kalian Allah Azza wa Jalla kalau kamu. Dan ketahuilah apabila mereka tidak mengijabahi tantanganku, ketahuilah ini turunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan ada tahapannya, sebelum ada tantangan 10 surat. Yakni tantangannya adalah mendatangkan satu Al-Quran. Disebutkan di At-Tur ayat yang ke-34, "Falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin." Silakan mereka mendatangkan dengan hadis pembicaraan semisal Al-Qur'an ini kalau mereka jujur. Tak sanggup. Baru yang kedua, apa yang berikutnya menang ditantang untuk mendatangkan 10 surat dengan ayat tadi. Tak sanggup. Kemudian tahapan yang berikutnya ditantang untuk mendatangkan satu surat saja dalam Al-Qur'an. Disebutkan di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah dan juga di dalam surat Yunus. Al-Baqarah yang ke-23, Allahnya, "Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina tsu bi suratin min mithlihi." Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ini adalah kalau kamu ragu-ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Rasul kami, silakan mendatangkan satu surat saja yang semisal itu. Datangkan semua saksi-saksi kalian kamu itu. Juga disebutkan surat Yunus ayat yang ke-38, "Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi." Satu. Tidak sanggup. Ketika maka Allah Azza wa Jalla merub, dan itulah i'jazul Quran. Al-Quran membuat mereka tidak sanggup untuk menentangnya. Disebutkan di Al-Isfah yang ke-88, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan wahai Nabi SAW, kalau seandainya berkumpul semua bangsa jin, bangsa manusia dan bangsa jin untuk mendatangkan semisal Quran ini, mereka tidak bakal sanggup untuk mendatangkan semisal itu. Walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lain, saling bahu-membahu, saling tolong, menolong, saling gotong royong, saling menguatkan, tidak bakal bisa. I'jaz. Ini disebut dengan at-tahaddi. Tidak bisa. Akhirnya mereka hanya membuat pengingkaran, membuat tangan, membuat tuduhan-tuduhan dusta klasik. Mengatakan Rasul tukang sihir lah. Mengatakan dalam bahasa-bahasa sihir atau mengatakan syair. Beliau tukang syair. Atau mengatakan dongeng-dongeng orang terdahulu, asatir awwalin, dan segala macam. Pertanda mereka tidak sanggup. Kalau seandainya mereka sanggup, mereka akan melakukannya. Karena mereka adalah orang yang paling fasih di era puncak kemasan fasihan bahasa Arab. Tidak sanggup. Ini at-tahaddi, penting disampaikan. Dikarenakan memang Al-Quran itu mu'jiz. Dan ini sekaligus untuk membenarkan nubuah risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, di sini muncul pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah tahaddi tadi. Apa batasan dan ukuran tahaddi tadi? Ancaman tadi. Jawabannya adalah bahwasanya at-tahaddi itu meliputi semua surat, surat yang qatawilah ataukah surat yang qasirah, baik yang panjang suratnya ataukah yang pendek suratnya. Dikarenakan disebutkan pada beberapa ayat yang kita bawakan di atas, tantangan yang paling minimal bisuratin, dengan satu surat. Lafadznya umum, sehingga meliputi semua surat dalam Al-Quran, semua dalam mu'jizat. Kata Az-Zarkasyi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan, ayat yang ke halaman 310, waqad alimna annahu tahaddahum tahaddiyan ila suwari kulliha walam yakhusha walam ya'tu bi syai'in minha fa'ulima anna jami'a dhalika mu'jiz. Dan kita semua telah tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla menantang mereka dengan sebuah tantangan kepada semua surat, enggak dikhususkan salah satunya, dan ternyata mereka tidak sanggup menantangkan sedikit pun daripadanya. Maka diketahui bahwa semuanya adalah mukjiz. Wadaw waswab dengan lafadz Quran di atas di suratin min mithlih. Naam. Barakallahu fikum. Apalagi yang panjang-panjang, apalagi yang lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Ada beberapa masalah yang lain yang disebutkan dari para ulama una, penting untuk kita rinci dan kita bahas dengan lebih detail supaya kita semakin mantap rasa iman kita kepada Al-Qur'anul Karim dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang shadiqun masduq. Namun memerlukan waktu yang cukup panjang supaya tidak terburu-buru. Banyak masail nanti akan diteruskan insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya saja supaya pembahasannya lebih bisa dipahami, enggak sepotong-sepotong. Sementara cukup. Naktafi ila huna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Dikarenakan memang terbatas kuotanya. Teruskan kembali insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum.